بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kemarin sampai di mana ya kawan? Tentang sifatun nuzul. Nah, qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullah, fa ahlus sunnati wal jama'ah yu'minuna bin nuzuli sifatan haqiqiyatan lillahi azza wa jal. Mereka beriman dengan sifat turun bagi Allah, merupakan sifat yang hakiki bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alal kaifiyatil lati yasha'u, berdasarkan kaifiyah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ya, kita tidak tahu itu. فَيُثْبِتُونَ النُّزُولَ كَمَا يُثْبِتُونَ جَمِيعَ الصِّفَاتِ أَلَّتِي ثَبَتَتْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Maka mereka menetapkan nuzul, sifat nuzul, sebagaimana mereka menetapkan seluruh sifat yang telah thabit di dalam Al-Kitab wa-Sunnah. وَيَقِفُونَ عِنْدَ ذَلِكَ, dan mereka berhenti ya dalam penetapan itu saja, cukup sampai situ. Fala yukayyifun, mereka tidak lagi mentakyif. Wala yumatsilun, dan tidak mentamtsil. Wala yanfun, wala yu'tilun, mereka tidak meniadakan dan tidak mentaktil. Wayaquluna, dan mereka mengatakan, inna rasula akhbarana annahu yanzil, bahwa rasul mengabarkan kepada kami bahwa Allah itu turun. Walakinnahu lam yukhbirna kaifa yanzil, namun Allah tidak mengabarkan kepada kami bagaimana Allah itu turun. Waqad alimna annahu fa'alun lima yurid, dan kami telah meyakini bahwa Allah itu maha melakukan apa yang Allah inginkan. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Naam. Wa lihadza, oleh karena itu, tara khawassal mu'minin yata'arraduna fi hadzal waqtil jalil. Engkau melihat di waktu-waktu ini, sepertiga malam terakhir, engkau akan melihat orang-orang khusus dari kalangan kaum mukminin, mereka senantiasa memanfaatkan waktu yang mulia ini. Li'altafi rabbihim wa mawahibih, untuk mendapatkan kelembutan-kelembutan dari Rabb dan pemberian-pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqumuna li'ubudiyatih, maka mereka pun bangkit berdiri beribadah. Khabi'ina khashi'in, dengan tunduk dan khusyuk. Da'ina mutabarri'in, sambil berdoa dan merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Yarjuna minhu husula matalibihim, mereka mengharapkan dari Allah tercapainya, digapainya apa yang mereka minta. Allati wa'adahum biha ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang telah Allah janjikan kepada umat Rasulullah melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yad'uni fa astajibala. Siapa yang berdoa kan ku kabulkan. Man yastaghfiruni fa aghfirala. Siapa yang beristighfar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu mustajab di sepertiga malam terakhir. Walakin qalilum minhum ma ya'malun. Sangat sedikit dari hamba-hamba Allah yang mau mengamalkan. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang menghidupkan malam itu, ya ikhwan. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba kaum mukminin, di mana kita menundukkan diri di hadapan Allah sepertiga malam terakhir, merendahkan diri di hadapan Allah, meminta kepada Allah bertaubat dari dosa-dosa yang kita pernah mengamalkannya. Naam. Thumma qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu farahan bitawbati abdihil mu'minit ta'ibi min ahadikum birahilatih. Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangatlah gembira dengan taubatnya seorang hamba yang mukmin, ya, yang bertaubat dari salah seorang kalian yang kehilangan kendaraan dan bekal perjalanan kemudian mendapatkannya kembali. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Anas bin Malik. Qala syarihu rahimahullah, qauluhu lallahu ashaddu farahan ila akhiril hadith. Tatimmatu hadha alhadith kama fil Bukhari wa ghairi. Sempurnanya hadith ini sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat Bukhari dan selainnya. Lallahu ashaddu farahan. Bahwa sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah gembira bitaubati abdil mu'min, dengan taubat seorang hambanya yang mukmin. Ya, syaratkan mukmin. Adapun taubatul kafir, taubatnya orang yang kafir di dalam agama mereka yang kufur, ya tidak. Tapi yang dimaksud adalah taubat seseorang yang benar-benar kembali kepada jalan Allah. Naam. Dari dosanya, lalu dia bertaubat jadi seorang muslim, jadi seorang mukmin. Naam. Sebab di kalangan agama yang lain mereka juga mempunyai cara-cara bertaubat, ya kan? Nah, taubat tersebut tidak dianggap at-taubal mu'tabarah, innama hiya fi syar' fi dinil Islam. Taubat yang teranggap ya di dalam Islam. Nah, Allah itu sangat gembira dengan taubat hambanya yang mukmin. Min rajulik, dari seseorang, bi ardi falatin dawiyatin muhlikah, dari seseorang yang dia berada di padang pasir yang luas, yang suara seorang itu menggema, ya kan, karena kosong begitu, kosong yang membinasakan, ya, jauh sekali. Antum kalau lihat di padang pasir, subhanallah, seperti tidak ada ujung sama sekali. Kata ujungnya mana? Gak tahu kapan nyampenya. Ya. Bagi orang yang bingung di malam hari tidak mengetahui arah bintang, ya, tidak akan tahu arahnya kemana. Seakan-akan semua arah itu ke barat. Seakan-akan semua arah ke timur. Hah? Padang pasir membinasakan. Wa ma'ahu rahilatuhu, dan bersamanya rahilahnya, kendaraan dan bekalnya. Alaiha ta'amuhu wa syarabu, di atas kendaraannya itu, di atas untanya itu makanan dan minumannya. Fanazala anha, maka dia pun turun darinya. Fanama wa rahilatuhu inda ra'sih, lalu dia pun tidur dalam keadaan untanya ada di sisi kepalanya. Fastaiqadha wa qad dhahabat, ketika dia bangun ternyata lenyap untanya, pergi melarikan diri. Ya, subhanallah, gimana bisa menemukan ini padang pasir. Fadhahaba fi talabiha, maka dia pun berusaha mencarinya. Falam yaqdir alaiha, maka dia tidak mampu. Hatta adrakahul mautu minal atash, sampai maut itu akan menjemputnya disebabkan karena kehausan. Akhirnya putus asa. Faqala, maka dia pun mengatakan, wallah la arji'anna fala amutanna haitsu kana rahli, demi Allah saya akan kembali ke tempatku tadi dan saya akan mati di mana kendaraanku itu hilang. Ya. Jadi mau mati itu masih cari tempat mati. Ya mending mati di tempat tadi. Ya, di mana kendaraanku tadi hilang. Faraja'a, maka dia pun kembali. Fanama, dia tidur. Fastaiqadha, dia bangun dari tidurnya. Fa'idha rahilatuhu inda ra'sihi, tiba-tiba untanya itu kembali ada di kepalanya, di sisi kepalanya. Faqala, maka dia pun berkata saking senangnya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau hambaku dan akulah Rabbmu. Ini perkataan apa ini, ya kawan? Kufur. Iya kan? Ini perkataan kufur. Nah, tapi ma'zur. Dia diberikan uzur. Kenapa? Karena jahil. Ya, keliru. Akhto'a min syiddatil farah. Keliru karena saking gembiranya. Sudah. Orang kalau sangat gembira itu kayak apa, ya kawan? Subhanallah. Kayak orang linglung itu. Nah, saking gembiranya. Ya, kehilangan anak lama, kemudian bertemu, kayak apa itu? Keadaan seorang seperti itu. Hah? Anaknya lama merantau kemana-mana, pulang sudah 20 tahun lama berpisah, bertemu dengan ibunya, kayak apa itu? Tentunya merupakan suatu kegembiraan yang sangat. Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira lagi dari seorang hamba yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadzal haditsi itsbatu sifatil farah lillahi azza wa jal. Di dalam hadis ini terdapat dalil menetapkan sifat gembira bagi Allah. Wal kalamu fi kal kalami fi ghairihi minas sifat. Dan pembicaraan tentang sifat ini sama seperti pembicaraan yang lainnya dari sifat-sifat Allah. Annahu sifatun haqiqiyatun lillahi azza wa jal, bahwa ini merupakan sifat yang hakiki bagi Allah. Ala ma yaliqu bih, berdasarkan yang layak dengan kemuliaannya. wa huwa min sifatil fi'li, dan ini termasuk sifat fi'liyah. At-tabi'ati lima syi'atihi ta'ala wa kudratih, yang tergantung dari kehendak Allah dan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayahduthu laha hadhal ma'na al-mu'abbar anhu bil farah, maka terjadi makna yang diungkapkan dengan kegembiraan tersebut. Indama yuhditu abduhu taubata wal inabati ilaih, kapan seorang hamba itu melakukan taubat, ya, dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan dia bertobat, maka di saat itu Allah gembira, ya. Kapan seorang itu bertobat, di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala gembira. Wa huwa mustalzimun liriba, dan konsekuensi dari kegembiraan itu adalah keridhaan Allah an abdihi taibi, dari hambanya yang bertaubat. Wa qabulihi taubatahu, dan diterimanya taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib ilahuna ya akhwan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tafaddalu hafizakumullah.